pawaan melarat yo melarat. Eh, saenenge penggawean iki lho dilakoni. Yo tani. Yo dagang. Yo maklaran, yo mblantik. Sampai golekno bojo wong barang dilakoni. Lek pawaan melarat yo tetep melarat. Mulane kula sering matur, rungokno. Kerja iku ibadah, rejeki iku jatah. Ayo tirakno. Sing nirakno tak dongakno rong dinongkas rezekine lancar. Ketara kedonyan kabeh. Nek didongakno rezeki amin. Diulangi ilmu ora gatekno. Kerja iku lho lak gak nyaut to. Wong wedok kene iki tak akoni ayu-ayu. Tapi oon. Lah aku ngomong rambok rungokno. Kerja iku ibadah, rezeki iku jatah. Baleni kerja iku ibadah, rezeki iku jatah. Kerja iku ibadah, gelem kerja oleh ganjaran. Gak gelem kerja gak oleh ganjarane kerja. Ngono. Rezeki iku jatah. Sakpira jatahe? Ya tergantung, terserah sing maringi jatah. Sinten? Gusti Allah. Ana sing dikei jatah akeh kaya aku ngene iki. Ana sing dikei jatah titik kaya sing guyu kuwi. Saman gelem kerja, saman oleh ganjaran. Ngelakoni ibadah mergo rupa kerja. Saman gak gelem kerja, gak oleh ganjaran teko kerja. Ngono to. Tapi tetep mangan walaupun gak kerja. Yo, nek perkara mangan tetep mangan. Salah besar kalau ada orang bilang, "Lho gak kerja yo gak mangan." Keliru. Akeh lho wong gak kerja gak mangan. Lah arek iki kerja apa yo? Mangan mesti mangan arek iki. Arek cilik-cilik lo kerja apa jajal? Yo belas gak kerja, tapi nyatane yo. Makane sama nojo adek ngomong gak kerja yo gak mangan. Arek cilik-cilik gak kerja yo mangan kok. Yo mangkane sing jelas kan mangan. Malah ono wong iku wis lara nemen dadi kembang bayang gak iso lapo-lapo karek matane tok ketap-ketip. Ngono ku nduk pinggir-pinggire yo akeh jajane kok. Sing seneng ya sing nunggoni kok. Adek sing nunggoni cowerdas. Kapan ana jajan enak ini sing lara ditakoni. Jajan iki mbok pangan to ora? Nek ora mbok pangan ya karowane. Sing nunggoni ya lemu, sing lara ya tambah ngenes, tambah ngenes, tambah ngenes. Sampai sing lara aku mau ditunggoni wong kuwi. Sing nunggoni blawong kok. Mangkane sugih melarat niku pawaan. Ana pawaan sugih, ana pawaan melarat. Ya tunggale lemu kuru ilak pawaan. Ana pawaan lemu, ana pawaan kuru. Wong iku nek pawaan lemu, mas yo mangane sak witi, yo lemu kaya kudu nguning iki. Mangane yo sak itik tapi delok awake. Ngono ku yo ora iso kuru kok wong balungan gede kok. Ngono lho. Lah wong iku nek pawaan kuru, mansiyo mangane akeh kaya apa ya tetep ora iso lemu, paling isone yo mok atos ngono. Ben wis metu yo balik gembok neh. Eh, Bapak Ibu para jamaah. Ya sugih melarat yo ora perkara ibadah, sampean aja salah. Anggete sampean nek sregep ibadah terus rezekine akeh dadi wong sugih. Lek males ibadah, ndablek nakal, tukang maksiat, rezekine sakti dadi wong melarat. Mboten. Aja salah, engko lek ngono lak, sampean ibadah niate pengen sugih. Salah. Wong iki lho, masih nakal kaya apa nek pawaan sugih tetep sugih. Walaupun nakal gak tahu salat, gak tahu poso. Gak tahu zikir wiridan, gak tahu ngaji karo tangga yo resek sreking serakah nang penggaweane mendem. Iki lek pawakan sugih ya tetep sugih. Enten mboten tanggamu sing model ngono kuwi. Omahe sing ndi omahe wonge? Wong yang nek pawaan melarat walaupun ibadah serawek salate 5 waktu jamaah terus. Anggur bengi salat tahajud, hajat, duha. Witir wong tahajud, hajat, witir, duha, maca Quran wiridan ning dindi gawanane tasbih dipauter terus wer wer wer wer wer wiridan ora laren-laren. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Wer sundari sundari sundari wer sumiyati sumiyati sumiyati. Wer sing ngapalno jenenge rondo sak Banjar pokoke. Wer wer wer wiridan ora laren-laren. Nek pawaan melarat ya tetep melarat. Ngono lho. Mulane sampean niku nek ibadah aja kantik njaluk balesan donya. Donya iki ranggone balesan, ad-dunya darul amal, donya iki panggonane amal, balesane benjing ten akhirat. Paham? Ngono lho. Ana wong asane mluwarat asline, mluwarat terus regep salat tahajud dadi sugih, ya mboten. Sregepo salat tahajud nek asli melarat ya tetep. Nah ngono, wonge ngelus dada, mangkane. Balesane tahajud iki ora dikekno nang donya, benjing ten akhirat. Ngono lho. Heh. Ana wong asile ireng ngono asale, wireng sregep maca Quran terus dadi kuning. Ya ora. Sregep maca Quran nek asli ireng ya tetep. Ganjaran nek maca Quran gak dikekno nang donya, balesane benjing ten akhirat. Nawakal hukumane ya ora dikekno nang donya, balesane ora nang donya. Ana wong wedok senengane ngrasani. Wis pokoke juara nek kon ngrasani. Nah, ngono ku lambene ya gak merotoli. Intil-intile ya ora ucul, ilate ya ora mlungker. Ya tetep iso entek-entek-entek-entek-entek-entek. Ana wong lanange hobine ngincengi wong wedok adus. Ngono ku matane ya ora picek. Ya sik plorak-plorok. Wong balesane ora didekek nang donya. Benjing ten akhirat, tangan digo nyolong, go nduduli bokong. Yora ciker, yora kiting. Ngono lho, ana wong lanang zina. Ngono ku barange yo gak puklek. Yo sak kena dikudang kok. Nyatane yo kena dinggone. Apane sing melur? Balesane sok mben no akhirat. Paham mboten? Allahumma sholli ala Muhammad. Ya mulane donya ki apa? Ngono kok sing di angen-angen donya. Nilai kita dari apa? Saking akhlak. Nah, kula sampean dikengken nyonto Kanjeng Nabi niku nggih babakan akhlake. Sampeyan apa nyontong gantenge Kanjeng Nabi? Ra ngira iso wong rupamu ngono. Ya wis kuwi cetakanmu. Nah, melalui para ulama. Sungai besar tadi lho, sing ulama tenanan. Aja ulama-ulamaan. Duh, maksudnya ulama tenanan ku piye? Ya ulama tenanan. Aja sing ulama-ulamaan, ulama-ulamaan sing Torikoe Torikoh internetiah. Dia punya guru namanya Syekh Google radhiyallahu anhu. Nah, kitabe dudu Fathul Wahab tapi Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Hidayatul Twitter, Kifayatul TikTok. Aja sing model ngono kuwi, tapi golek ulama sing sanad dan nasab keilmuannya jelas. Teko gurune, teko kiyaine, teko gurune, teko kiyaine, teko gurune, teko kiyaine nyambung tekan Hadratul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu para sederek. Loh, iki ngaji iki gak oleh suwe-suwe. Musime iki lho, sak musim ngene iki. Kowe urun piro kowe? Ora urun rewel. Nah, saiki kula jenengan kan nyonto Kanjeng Nabi. Saiki akhlake Kanjeng Nabi niku nopo? Dalam petikan hadis yang diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, kana khuluquhul Qur'an. Akhlake Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Lho gak nyaut. Telat. Akhlake Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Jenengan nek ngamalno Al-Qur'an berarti jenengan sudah berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah. Nah, caranya gimana? Ya dikaji, dipahami, dihayati, diamalkan minimal sering diwaca. Kula dongakno kabeh sing rawuh wong Banjar niki dadi ahli Qur'an. Iki gak cukup diamini tok. Nggih. Kene niku. Man arada ayatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an. Sapa wonge sing kepengin ngomong-ngomongan ambek Gusti Allah, maca Qur'an. Maca Qur'an iki persasat omong-omongan ambek Gusti. Wong nang iso omong-omongan ambek Gusti Allah gaya to. Sampeyan iki lho iso omong-omongan ambek Pak Lurah ngono wis gayane pol. Aku gek mengi omong-omongan ambek Pak Lurah yo suwe. Padahal lurah iki lho jabatan apa? Jabatan apa? Ngono kuwi iso omong-omongan ambek Pak Lurah wis seneng wis gayane. Padahal lurah iki pangkat apa? Pangkat apa? Pangkat apa? Pangkat apa? Gono alam kubur ya ora kenek. Malaikat Munkar Nakir ora kenal, lurah ya ora kenal. Pak Lurah asmane sinten? Suwito. Oh, Suyetno. Ngono. Dadi sok Malaikat Munkar Nakir nek nakoni rencanane tindak mriko kapan Pak Lurah? Pun enten rencana napa dereng? Ini anggitmu lek nakoni ya Pak Lurah gak ono ngono. Ayo langsung, he Suyitno wis langsung ngono. Langsung. Ora ono kok. Ngapunten Pak Lurah kula badhe nangletin jenengan ora ono Munkar Nakir ngono ki ora ono. Ora usah permisi, ya digewetak-getak Mas ya Lurah ya digewetake mek Munkar Nakir. He Suyitno. Man robuka. Man nabi juga. Ison jawab aman, gak ison jawab nyonyor. Ngono takon ngono gak ison jawab kebetake karo malaik. Kok lurah, kiai yo padha. Padha. Hei, Anwar Zahid. Ya wis, langsung swarga. Nah, ngono. Dadi ya terserah aku sing ceramah aku kok. Ya Allah, ya Allah. Apa maneh sampean iso omong-omongan karo bupati? Tambah gaya. Apa maneh iso omong-omongan ambek presiden? Gaya pol. Lah iki malah omong-omongan ambek Gusti. Uang iku nek iso omong-omongan, sering omong-omongan, berarti orang dekat. Orang dalam, wong jero mang. Sopo sing paling sering ngomong, sing paling sering ngomong-ngomongan karo Pak Lurah, berarti dia orang dalam, orang dekatnya Pak Lurah. Nggih mboten? Nggih pian dadi banjet utama. Dongane muga-muga Pak Lurah kuat, nggih. Soale ketoke modale urung balik. Modale akeh modale. Wakai katik kelakuannya wong Banjar nek gak dikei duwe ra gelem milih. Nggih Pak Lurah. Sing tepuk tangan iki tambah calon piro ditampani kabeh. Kelakuan ngono kok diramut. Ya Allah. Ngono ku modal urung balik saiki anggere wong duwe gawe mesti menyang Pak Lurah. Menyang saitik dirasani wong lambene wong Banjar. Lurah kok 20.000 iki lurah apa? Ora kaya sing dhisik kae. Paling ora sik 50.000. Ngono Pak Lurah, sabar Pak Lurah. Ndengon-ngon model ngene iki sabar. Lah aku yakin urung balik. Ngapunten Pak Lurah, wingine telas pinten? Ya Allah, ya Allah. Hei, sampean pengen dadi wong kaya maca Quran. Lah nek sampean sering maca Quran, berarti sering ngomong-ngomongan ambek Gusti Allah. Berarti sampean orang dekat Allah, wong jero. Sapa wong jero? Orang dekat Allah sing paling sering maca Al-Qur'an. Lah sing kok meneh wong sing sregep-sregep maca Quran iku nang akhirat gak usah golek swarga. Lagi tangi teko alam barzah wis dijemput karo panitia, dijak nang swarga. Enak, adek kula sampean gak patek pengalaman daerah kono. Sapa sing wis pengalaman daerah kono? Tangi teko alam kubur dituntun panitia dijak nang swarga. Alhamdulillah. Ah kuncine sregep maca Al-Qur'an. Nah niki tak bolan-baleni, sik tak baleni soal iki penting. Jenengan pengen uripe bahagia apa mboten? Pengen selamat dunia akhirat napa mboten? Pengen keluargane tentrem napa mboten? Nah, ana jamune. Apa, Pak? Wis sabar sedelok ra iso to, ya. Rasa mbok takoni mesti tak jelasno. Wong aku diundang rene iki ya kok jelasno ngene iki. Wong aku lagi ngomong ana jamune. Apa, Pak? Anjene wong wedok kene iki gak sabaran modele. Meneng ayo to, Pak? Ngono. Tak tinggal turu kapok. Sabar, wong lanang ya persiapan sik kok ya. Gua anggap bras ngono. Ora usah ditakoni ya tak jelasno. Wong aku lagi ana jamune, apa, Pak? Kok ora sabaran. Jamune dudu beras kencur. Ya dudu temulawak. Dudu apa mana cindil tikus dudu jamune ya Al-Qur'an diantarane nabwiru buyutakum bisalah wa qiraatil Qur'an sinari rumahmu dengan Al-Qur'an dan dengan sholat-sholat sunnah. Oh mas yang sering dingoni sholat sunnah mesti barokah ngono lho. Nek sampean sholat lho wayahe maca sholawat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu Kanjeng Nabi rawuh ning omahe sampean. Mangkane omah sing sering dinggone salat sunah barokah. No, omahmu mbok nggo nyetel dangdut koplo ae penggawean. Ye obro. Gak dinggo selawatan, gak dinggo maca Quran. Iku kok. Loro Quran. Nah, mungkin sampean takon ngene. Apa hubungannya maca Quran kok ndadekno keluarga tentrem bahagia? Ngeten. Keluarga itu dibentuk dari dua pilar utama namanya suami dan istri, betul? Nah, suami kuwi wong. Sing ngarani demit ya sapa? Istri ya wong. Nah, berarti keluarga iku nggatokno wong ketemu. Nah, lah wong kuwi asline kuburan. Diomongin kok jadi sakmene kaya sing tekono kene iki kuburan kabeh. Iki lurahe kuburan iki. Lengge iki babin saki yo asline kuburan. Sing nyekel mik iki asline yo matur suwun. Lho sampean ra ngandelek menungso iki asline kuburan, tak buktekno. Jawab, kapan gak mau jawab tak tinggal mulai. Ayo. Sampean sampun nate mangan daging sapi napa dereng? Nah, berarti wis ana sapi mati dikubur napa tengmu. Ya Allah. Ayu-ayu tibake kuburan sapi. Sampun tau mangan daging wedhus, berarti wis tau ana wedhus mati dikubur ning weteng sampean. Sampun tau mangan daging ayam, niku lak yo ayam mati dikubur napa tengmu sampean. Mulane menungso iki yo kuburan sapi, kuburan wedhus, kuburan pitik, kuburan pindang, kuburan gereh, malah saiki ana sing doyan tekek. Bekicot kadal bareng. Ya yo nyambek lah kowe. Kuburan. Halo. Mbok ora dirungokno kok. Uang kuwi asline apa? Ya Allah. Wong lanang asline apa? Sing banter wong wedok ya. Nah, nek ning wong lanang kok rabi wong wedok berarti kuburan ngrabi. Mulane aja kaget nek wong petuk bojo iso girap-girap wedi. Mergo petuk apa? Bojone teko iso langsung ngelimpruk. Penyakit teko. Iso girap-girap. Ya ora kaget anjane petuk kuburan. Ngono lho, ya. Halo. Berarti wong lanang wedok sak bojone niku kuburan dadi bojone. Lha kok mangan bareng berarti kuburan mangan bareng. Lha kok terus lek lungguh jejer berarti kuwi ana kuburan lungguh jejer. Mlebu kamar wong loro terus kelon. Kuwi berarti kuburan ngeloni kuburan. Diterusno enek kelon. Ngono ku suwe-suwe terus metu kuburan cilik ngono. Mbuh wae ngono. Nah kuburan cilik iki suwe-suwe mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, terus kelon neh. Ya metu kuburan cilik neh. Alah banjar dilawan. Nah, kuburan cilik mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe, mundak gedhe dibaleni nek kelon. Ya ngetokno kuburan cilik neh. Akhire omah iso bek kuburan. Sak omah ya ana kuburan 8. Kuburan 7, lho kadang 9 bareng ngono kuwi. Lho, lah saiki sampeyan tak kandhani. Kuburan kuwi sifate angker, sifate wingit. Wong kene lek ngarane wingit apa singit? Singit kuburan kuwi. Mulane Bapak, sampean gak usah kaget. Bojo sampeyan kadang metutut nyaprut merengut. Kuwi pas metu mak lampire. Mak lampire seneng. Saman yang ngono bu, aja kaget nih, bojomu ngamuk murang-muring, nguraine wabang matane mendolo, kuwi grandonge metu kuburan no. Nah, saiki angkere kuburan niku saged ilang napa mboten? Saged. Kapan? Nek wis petuk pengapesane. Apa-apa nek rong petuk pengapesane, ya ora dunung, tapi bareng wis petuk pengapesane iso ilang, iso luluh. Lulut mergo petuk pengapesane. Contoh, kaya teko irung sampean nang metu getih terus mili getih, apa jenenge cara kene? Mimisen. Kuwi nek urung petuk pengapesane, ra ngarah mampet. Mbok jejeli gombal tetep metu getih. Mbok seseli kapas tetep metu getih. Itu mbok pasangi baut ukuran pas. Set set set set set set, set. Tetep metu getih. Urung petuk pengapesane, bareng disogroki nganggo godhong suruh sing temu rose. Set mampet mergo petuk pengapesane. Kaya ana pengajian ngene iki ya. Ana bocah cilik rewel nangis ya. Kapan rung petuk pengapesane? Ya sik tetep nangis ae kok karo buane meneng meneng meneng meneng ora meneng meneng ora ngarah meneng apa meneh ambek dicethoti meneng ora meneng ora meneng ora tambah dadi urung petuk pengapesane. Pengen meneng jejeli pentil. Wes nyah. Mingkem. Wih. Pengapesane. Ibu, dan itu juga berlaku untuk bapak ya. Rewel ya. Cah cilik iso nyaut. Cicili pentil. Ya Allah. Nih. Bapak-bapak yo kudu ngerti pengapesane wong wedok, Pak. Pak, ngapunten. Saman misalnya di bojo nang cerewete standar internasional. Ya Allah, konser yang bendino. Kata-kata. Kadung ngomel ora iso mandek kok. Mandek-mandek nek keturon. Lha ngono ku bareng ngelilir iso nerusno. Judule yo padha. Enten mboten bisa ngoten niku. Enten ki wonge teko nganggo kudung ireng wonge. Pak, ngono ku sampean tuturi percuma, Pak. Oh. Sampean dalili bendal wong kuwi dudu pengapesane. Pengen mingkem teplok dhuwit. Nanti teplok dhuwit plek kok sepi ngono. sepi yo. Ya tunggale, tunggale wong wedok nek ngambul, wong wedok nek ngambek gondok. Teko mlakune kan wis ketara to, Pak. Wong wedok kapan mlakune? Sringkut-sringkut, sentiet, sledot. Sringkut-sringkut, centit-centit, sentiet, sledot. Wis ngambek kuwi mesti gondok. Ngono biasane terus mlebu kamar. Jebret. Wah apa nang jero kamar? Blek, mengkurep. Wong wedok kene wis mengkurep, cutik-cutikane uwangel. Uwangel cutik-cutikane. Mbok cutik nganggo linggis iki lho ora kena. Apa maneh linggis mundhek kuwi? Ora kena. Uwangel cutik-cutik. Lah ngono ku sampean kudu roh pengapesane, Pak. Ora usah dicutiki kok dicutiki. Eh nang pura-pura njukuk dhuwit, nang klelerno nang pinggire. Lha iki kok nang dhuwit 400.000 iki dhuwite sapa? Ora usah mbok cutik kok mlumah-mlumah dhewe. Utuh sama nek sungkan ngono ya wis meneng dhuwit mara plek delekno pinggire terus metu nembali tinggal lungguh ngono nyantai, Pak. Enteni 5 menit ngono. Engko aneng wong metu kok kamar kelemer liwat pinggire sama terus gekno kopi to piye? Ngono. Kowe iki ngaji kok ora leh wis iki karepmu piye? Lah kuburan sing angker kuwi pengapesane nggo maca Quran, nggo zikir, ilang angkere jajal misale no daerah kene ana kuburan sing terkenal angker, singit endi? Parani ge khataman Quran. Ilang-ilang singite. Wah iki eneng Ki Danyang Nyai Danyang gawe yang khataman Quran, bablas-bablas. Mosok Quran kok ape kalah karo Danyang? Bablas-bablas. Ngono lho. Terus mboten iki. Nah ngono. Lah saiki wong sing kuburan-kuburan iki angkere iso ilang lek wong sregep maca Qur'an. Nyingkreh kabeh mak lampir nene pelet grandong wis nyingkreh kabeh. Mulane sing sregep maca Qur'an nggih Bu nggih. Sampeyan ora modele kok. Wong niku nek sregep maca Qur'an ning donya oleh barokah Qur'an, ning akhirat oleh syafaate Al-Qur'an. Nah ya Bu, sampean sering di nyawang Quran karo nyawang HP. Wes berarti njalu barokah Samsung ya. Wis kono njaluk barokah. Mangkel wae. Ya Allah, alhamdulillah. Kula kula niku mbiyen ampun nate to ngaji nang Banjar. Nggih, sak taun pira bubuyan. Aku sak rondok jembure. Makane sampe iki mau ket mau ana sing mloro nyawang aku sampe gak kedep. Mosok kuwi wonge. Lah gek biyen kok ora ngono. Sampe saiki le ana sing sik tertegun ngono. Gek biyen kok ora ngono. Lah saiki kok malah ganteng. Makasih. Zaman mbok bandingno karo biyen taun pira. Kula sapa mriki niku sik mulai taun 2000 mbah 10 11-an kuwi lah. Heeh. 2009 sampun nggih. Oh nggih. Mesjite rong dadi biyen ya. Alhamdulillah saiki tambah banjare tambah rakaro-karowan. Lah nom-noman nek model ngono kuwi lho. Alhamdulillah wis dipimpin Mbah Yai barokah kabeh. Amin. Ah wis saiki kula pesen iya. No, kena walang sangit lho aku sampean. Duh. Ngeten. Wis pokoke manut Kanjeng Nabi. Saiki wis nglakoni ibadah sak isoe. Ya. Semampunya, jangan semaunya. Saya isoe orang sakarpe lo yo. Awas kau nembak pahami sakarpe. Iki maksudnya pribon. Gini, zaman kini iso ngaji, paham ilmu-ilmu agomo, menguasai berbagai macam disiplin ilmu agomo. Yo tahu mondok, yo tahu tirakat. Dadi yo kiai, ngulang santri, ngemong masyarakat, bimbing umat. Ngono. Tapi nek sampean gak iso ngaji, ojo dadi kiai, bingung nang wong. Ora iso ngaji kok iso ceramah tekan ngendi-ngendi dalile salah, kabeh keterangane keliru, kabeh kaya bingungno wong. Nah terus piye? Ora kudu dadi kiai sampean. Ngrewangi kiai, bantu kiai, dukung kiai, wis padha wae. Man jahaza faqad ghaza. Siapa yang memberi bekal kepada orang yang pergi berperang, dia dapat pahala seperti orang yang pergi berperang walaupun dia enggak ikut berperang. Sapa wonge nyangoni wong sing budal perang walaupun dhewe gak melu perang wis oleh ganjaran padha karo ganjarane wong sing perang. Sapa wonge nyangoni kiai iki walau meneng sik to walaupun sampeyan dudu kiai yo dudu kiai kowe iso oleh ganjaran padha karo ganjarane dadi kiai. Ngono lho. Saman nek iso mulang, mulango Bu, Pak, Mbak, Mas. Nek iso mulang, mulango. Nek gak iso mulang, tolong aja mulang saken murite. Ya iso mbeluk ndase. Mikir omonganmu ora tekan. Mbules ae ngono. Paham? Suaramu nek enak, Mas, adzano. Dadi vokalis grup Kandro. Suaramu enak, adzano. Lah nek suaramu gak enak, aja adzan, ngerusak kuping. Suara gak enak senengane odot-odotan mik ae. Suaramu gak enak aja adzan. Wong suarane gak enak kok adzan, makruh. Kandhane kok sing krungu lho gregeten. Wong adzan kok Allahu Akbar Allah kaya cempe ketekek gulune ngene. Sing enak terutama nek subuh ki lho nek subuh jamaah cek akeh aja kaya saiki masyaallah waya subuh masjid wonge karo cagake lho akeh cagake mulane ngapunten sing adzan sing enak suarane ya sing nom sing suarane enak nek iso yo dikawiti teko tarhim sing enak iso nggugah wong. Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Masjid Banjar lek tarhim lek ngoten to nggih. Ngandel wong radio. Assalatu wassalamu alaik. Enak radio. Bareng wayah azan rungokno. Assalatu khairum minan naum. Mbah Suri. Kok sing enak. Lah nek suaramu gak enak, ora kudu adzan sampean, tugasmu ki kuwi ngresiki telek cecek bareng ngono ku lho. Nek nang telek tikus telek cecek, masjid kene modele nang telek tikus telek cecek ra nang gage-gage disuceni, tambah dibundri kapur ditulisi awas telek ngono. Wong orang genah. Wek resik-resik kamar mandi. Resik-resik masjid ngono lho padha wae paham ora kok sama nek punya keahlian di bidang organisasi monggo berjuang melalui organisasi kemasyarakatan mendukung Pak Lurah melu program-programnya Pak Lurah nggih organisasi mbok dadi ketua mbok dadi anggota padha wae padha pentinge ora kudu ketua kabeh. Ketua ya penting, anggota ya penting. Anggota kabeh gak ono ketuane, bingung. Apa mana ketua gak ono anggotane, bento. Ono sing model, aku gelem tapi kudu dadi kepala, nek gak dadi kepala aku moh. Apa sih kok terus kabeh kudu kepala? Pancen. Cara awake menungso sing paling penting ya sirah, tapi bayangno umpama ndas tok gak ono apa-apane. Atik gelimbung nang dhuwure meja. Ya kaya sigaran semongko kok. Ya penting ndas tapi liyane ya penting. Jajal umpama ndas tok. Eneng wong ngomong, aku nek trimo dadekno sikil-sikilan ya moh. Wong kok nggo sikil-sikilan lho. Kowe aja ngremehno sikil. Enek wong lanang terpesona karo wong wedok ora perkara wajahe, tapi perkara sikile. Aku nek masih raine ya biasa. Bareng ketok sikile regowat aku. Ngremehno. Ngaji terus nggih. Lek ten masjid enten ngaji nderek. Ana pengajian, alhamdulillah iki insyaallah nang segera dibuka untuk umum, ngaji wis mulai dibuka maneng. Muga-muga amin Allahumma. Wis muga-muga pokoke. Ana pengajian budal. Wis ra paham rapopo, ra paham gak ya wis. Ngono. Pokoke wae wong guyu, melang guyu. Kene bar guyu terus tak kok pikire, apa ono sing diguyu? Ora paham ya wis nang ngaji ae ngono. Ya. Pokoke budal ngaji, wong ngaji niku lho Bu. Tak aturi. Wong ngaji niku kaya tanduran. Tanduran iki sing penting manut diencepno. Wis. Ana tanduran kok manut diencepno. Engko karo Gusti Allah ditukulno godhong, ditukulno kembang, ditukulno woh, buah ngono. Ana wong banjar kok manut diencepno ana pengajian, mesti karo Gusti Allah ditukulno godhong rupa ilmu manfaat. Ditukulno kembang rupa rezekine lancar. Ditukulno buah rupa uripe barokah. Saiki ana tanduran kok ora gelem diencepno, mesti nasibe bosok. Tanduran kok gak manut diencepno, bosok. Saiki ana wong banjar kok gak manut diencepno ana pengajian, nasibe. Walaupun wonge sugih blegedu, kapan gak manut diencepno ana pengajian, ana pengajian gak ndukung malah ngerusui. Bosok-bosok. Lane Bu tenang ae Bu sampean. Kapan ana tangga sampean sugih omahe lho, lantai 3 mobilnya jejer-jejer sugih ra karuan, tapi ora seneng ngaji ra ndukung pengajian, nyantai ra usah iri sampean. Nyantai liwat ngarepe omahe yang nglirik bosok. Bosok. Alhamdulillah kita sing melarat seweneng kita. Berarti tujuanku menghibur berhasil. Wes pokoke ngaji kandhane. Samane cek gak goblok-goblok nemen. Soale ngene Bu, rungono to? Wong elek nang donyane goblok, sok mbeno akhirat ya goblok. Wong lek nang donyane pinter, sok mbeno akhirat ya pinter. Kayak modele tak omongi kok kaya ora ngandel ngono. Watak donyane kegawa sampai tekan akhirat, sampai tekan swarga. Dadi penduduk swarga ya ana penduduk pinter, ana penduduk goblok. Mulane no swarga benjing tetep ana majelis taklim. Ana ngaji nang swarga niku. Njagane sing goblok-goblok niku. Cuma ngajine mboten bahas halal haram, mboten bahas najis, mboten bahas carane salat, mboten bahas carane menikmati swarga. Sing pinter-pinter wis ngerti carane, dikek panganan, oh iki carane mangan ngene, oh iki carane mangan ngene. Sing goblok-goblok ora ngerti carane. Dadi dikek panganan nyemuk dicontong, piye carane mangan? Ya dikek widodari, tapi ora patek ora carane. Ya muk diwasi ambek dikabruki. Ngaji terus nggih. Nggih? Zikir melu, lek ana majelis zikir melu. Ana istighosah melu. Wis. Aku sajane yo seneng istighosah tapi ra roh artine. Ra popo ra roh artine yo wis, ra ngerti yo wis. Pokoke melok aja kok sampean sing mimpin iki lho kadang-kadang ra roh artine. Aku tau ngalami soal ngono kuwi. Ra popo, ngertimu ora penting. Sing penting Allah sing mbok zikiri ngerti. Paham? Zikir niku lak nyebut Gusti. Nyebut Gusti. Wong nyebut mesti diperhatikno. Ra ngandel. Wong iki lek nyebut mesti diperhatikno. Sama nyebut Allah mesti sampean diperhatikno Allah. Sakmene kae lek misale meneng kabeh cep kelekep terus ana mbak-mbak siji nyebut jenengku. Anwar Zahid. Mesti sing tak perhatikno ya sing nyebut jenengku kuwi. Ada apa Mbak? Do you love me? Kok manggil nama aku, kok nyebut nama aku? Ya kuwi sing tak perhatikno, liyane gak kira tak reken. Mulane sampean nek bengi di keheningan malam, wayahe liyane do turu ngorok, sampean dikongkon tangi nyebuto Allahu Akbar. Mesti sampean diperhatikno karo Gusti Allah. Liyane ora nyebut tok, ya ora digatekno ambek Gusti Allah. Paham? Paham? Nek sebutan iki kekuatane luar biasa. Pol gombal ini gombal kain yang ngelimpruk orang di nilai apa-apa, tapi kain kok dikasih sebutan hadirilah pengajian umum dalam rangka peringatan maulid nabi bersama mbah sapa bersama mbah sapa lho kuwi kain iso nduwe kekuatan nekakno wong sak mene akeh padahal asline nek raning sebutane yang ngelimpruk dadi gombal muki yo bareng dikasih sebutan hadirilah sebutane ngono tulisane pengajian umum bersama mbah sapa mbah ya terus karo dikasih fotone mbah sapa ngono fotone mbah sapa fotone wong iku ngono iku nunut sing iku numpang tenar malah duwe kekuatan kertas. Kertas yang apa sih nilai ini? Paling yo, ya, gue buntut layangan, gue buntut lombok, gue ngunu-ngunu kui. Tapi kertas kayak sebutan 100.000 rupiah, sakti kertas ini. Asale mau milih malah jadi milih kok. Bos apa? Lah ya lah. Nah, mulane wes ngatun mawon. Yo, kapan-kapan mana? Ngaji kok ora leh wis iki ae jadwale dadak pokoke mbok anggap aku wedhus ngombe kowe ora ndo alus sak tek ra iso to Bu ya modelmu ya. Iki Pak Lurah matur suwun Pak Lurah dadi ngawali jenengan ngawali Kecamatan Widang diawali teko desa Banjar gawe pengajian. Guys, muga-muga mari ngene niki guys. Allah nurunaken rahmate, Allah nuruna kawelasane. Eh masyarakat wis do kangen ngaji. Masyarakat wis do pengin bermajelisan. Dadi meh rong taun nggih. Nah, kena corona. Ya akhirnya terus dadi konora. Ya gara-gara corona kan konora. Konora salaman, konora petuan, konora jamaah, konora zikir, konora tahlilan, konora es, konora. Muga-muga dilungan nang kondio, kondio, gak? Konora ganti kon, iya, imbasi raka-rukaruan sampai tekan alam barzah, imbasi sampai tekan alam barzah. Lungge, mbah-mbah yang kulo sama nengkono lagi. Alah sedih piye on telat kiriman. Biasane angger malam Jumat oleh kiriman, angger malam Jumat oleh kiriman tahlilan, yasinan, manakipan. Suwe gak ono kiriman. Ya lenger-lenger, kena apa Mbah kok lenger-lenger telat kiriman. Ya omong-omongan mbek kancane. Ah nen apa? Corona. Ora trimo kuwi tok. Malaikat-malaikat sing biasane tugase nyateti jamaah pengajian. Kan pengajiannya sepi, tapi malaikatnya kemarin banyak yang dirumahkan. Iya, apa mana kaya aku ngeningus jan, kena PPKM, Pak Lura, penurunan pendapatan Kiai Mubalek. Iki nang, wes normal neh, nggih, ampun. Wes kok ngaji raleh, wes karepmu meneh disambung meleh, nggih. Pon jenengan nek tasik kurang bisa buka YouTube di channel kami. Niku ceramah-ceramah Anwar Zaid. Lek ngrungokne nonton YouTube ceramah Anwar Zaid ku golek channel sing asli, akun asli, aja akun abal-abal. Dimanfaatno karo wong-wong sing ranggenah-ranggenah. Ya akunne Anwar Zaid sing asli niku sampe nek buka YouTube goleki rasa promo wis laris. Iki meneng wong-wong ben roh. Ngono. Anza Channel tulisannya Anza ini singkatannya Anwar Zahid Anza Channel Anwar Zahid niku. Terus setunggale enten channel meleh namine napa pondok kula Ponpes Sabilun Najah. Ponpes Sabilun Najah. Simo. Jangan lupa subscribe. Subscribe lho. Subscribe. Oke nek ana tulisane subscribe. Ha kuwi penek nggo jempolanmu. Ngene ya. Dadi engko lek ana pemberitahuan zaman langsung dikandani. Oh iki ana uploadan anyar ceramahan Pak Jahit. Ndelok kok kono kuwi asli sing channel garapane lare-lare kula. Nggih. Niku aja lali sukrep. Terus like sare. Oke, okay, ini wong saya gak subscribe, like, and share. Bagi-bagi ke teman-teman, jalan ini Anza, tulisannya Anza Channel Anwar Zahid. Kalo ih, sing pokoknya neng gambar kungu terus jalan. Ciri sing tua, subscribe apa? Saya kirim button, itu tua-tua, itu nyokel HP kok. Oke, niku. Ana maneh cacah gawe pondok Simo Abah Anza. Nah, kuwi. Oke, deloken kuwi sing asli. Nek sing gak asli, wah iki abal-abal iki. Iki ora genah iki. Ya ora apa-apa, tapi ya kudu pamit, kudu kondo sing apik ngono mestine. Mestine. Wes. Jere kangen aku, lek kangen yo ndelok kono sik sementara. Lanjut. Moh. Kok esok mana itu? Wis sak jam setengah ralah wis. Sampun, kadung penak kadung penak. Benjing meleh, insyaallah niki mangke wis urusane Pak Lurah niku. Kula ndelek ndongaken, wis. Muga-muga Banjar niki masyarakate guyub rukun. Nggih, masjid nang dadi. Tapi ki ora perlu amin tok nang masjid. Nah iki kudu kompak kabeh, semua komponen kudu kompak lek masjid pengen dadi. Nek kiai tok ora ngarah dadekno. Nek kiai nang musyawarah wong 10 kiai kabeh ape bangun masjid, ora ngarah dadi. Sitoke maca Quran, sitoke buka kitab, sitoke golek takbir, sitoke wiritan. Ora ngarah dadi. Soale bangun masjid ora cukup Allahu Akbar terus menara mudun glodak. Yo kudu ana pejabate Pak Lurah, bagian perizinan, bagian administrasi macam-macam. Ya kudu ana keamanane TNI Polri, Babinsa, Babin Kamtibmas, Linmas. Kudu ana, ya kudu ana wong sugih. Kudu ana wong sing sugih. Kanggo, kanggo kowe, kanggo. Kanggo. Wong sugih sing bagian duit. Ngono. Mulane kula sering matur wong sugih iku nek wiridan aja salah, aja ya sami uya basir, ya sami uya basir. Salah wong sugih wiridan kok ya sami uya basir. Wong sugih nek wiridan ya semen uya pasir, ya semen uya pasir, ya semen uya pasir, ya semen uya pasir, ya wesi, ya koral, ya cendelo. Ya rekening, ya transfer. Wong sugih kok ya sami uya basir. Ora mandi wong sugih hidungane. Ngono. Nah, terus ya perlu bagian pekerja sing melarat-melarat ngono kuwi. Nah, kuwi kanggo to. Kanggo. Ora eneng ngono kuwi sae, eneng dhuwit, eneng kiyaine, eneng pejabate, eneng keamanane. Ayo bahane lengkap, ora ana sing kerja. Ora dadi, mulane melarat iki penting. Nah, hidup melarat. Jombok remehno kok. Mengenai ngandel aku, kekuatan ni wong melarat ya jombok remeh no. Calon opo wae sing dadi endi sing didukung wong melarat. Titeni calon lurah sok, ya, calon lurah di sondiai. Sing dadi pokoknya endi sing akeh didukung wong melarat mesti dadi. Nemban cari ngono soalnya wongnya akeh melarat ya. Sehingga wong melarat itu coro driji limo kan diibaratno jentian. Iki kita cilik tapi ya jombok remeh no. Mas yo cilik iki didusuit ampek jempolan sing gedhe. Suit ayo menang ndi? Menang jentikan aja ngremehno wong melarat. Cilik ndah menang muso gedhe. Kateng ana perkara sing diatasi wong gedhe ora beres, diatasi pejabat ora beres, diatasi wong gedhe ora beres, jempol ra ngatasi, kabeh driji ra ngatasi, sing ngatasi jentikan. Contoh asilet PTU. wat cukil watu wal upil irungu. Kowe nek ana masalah dengan cukil watu, jempolanmu lebokno. Iya, abuh kupingmu. Ngono lho. Pitik wayang ngendok kok ora metu-metu. Jentik. Jempol mbok lebokno, dobel pitike. Jentik. Mulane kadang ada hal-hal yang masalah sing gak iso diatasi wong sugih, gak iso diatasi kiai-kiai, gak iso diatasi pejabat-pejabat, wong melarat sing ngatasi. Hidup melarat. Wes, wes kuwi tambahane. Lek iki cara kerjane wis tak kei lemburan, Pak Lurah. Ngono tambahan waktu kan jenenge lemburan, padahal lemburan iki mesti diitung. Kerja bangunan ini mestine jam 4 laut. Lho kok terus ditambahi sampai tekan jam 5 jenenge apa? Kayak lemburan. Lah iya iki mau lemburan lho ya. Sampun nyuwun pangapunten. Insyaallah mangke lintu wekdal disambung meleh. Eh, nggih. Kula seneng kula kepanggih kali panjenengan. Ya Allah, sehat-sehat kabeh. Amin. Imane tambah kuat. Amin. Uripe tambah barokah. Ala hadin ya wa ala kulli niyatin salihah bi jahi nabiy rahmah syafiil ummah wa bi niyatati al qabul wa jabati sul bi jahi sayyidina rasul muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala man nawaina wa ala man nawu bi salafun salihun najrumullah khususan sirahiya qarya banjar widang tuban al fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim surat al-lazina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa sunatana sunatan mubaraka wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha وإنك تعلم حاجاتنا فاقضيها كفى بك وليا وكفى بك نصيرا اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم دنيانا وسلم آخرتنا ولا تسلم وقتنا زعيمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا وارزقنا خير الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزاكم عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيتي لبات سيتي خلاف kula Anwar Zahid ingkang budhe ingkang dhaif nyunagungipun pangapunten wafaqanallahu ayyakum lima yuhibbu wa yardha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.